Mitra bisnis, pengusaha juga Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung mengaku khawatir dengan dinamika politik yang terjadi saat ini, terutama setelah Undang-Undang MD3 dan Pilkada disahkan, dinilai akan membuat dunia usaha bergejolak karena ada persepsi pemerintah mendatang tidak akan leluasa bergerak jika tidak didukung oleh parlemen. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Apindo, Anton J. Supit. Pak Anton, apa komentar Anda soal ini? Jadi begini Mas, dunia usaha itu yang paling penting adalah kepastian usaha. Dan mereka yang paling takut itu uncertainties. Melihat perkembangan yang terjadi saat ini memang sangat mengkhawatirkan karena memang orang khawatir lantas pemerintahan Pak Jokowi ini dan Pak JK akan diganggu dalam tanda kutip oleh parlemen yang notabene dikuasai oleh koalisinya Prabowo. Ya, koalisi merah putih ini. Oleh karena itu sekarang bagaimana, dan modal ini, pemodal atau katakanlah investor ini sangat sensitif untuk hal-hal seperti ini. Karena begini, dia untuk memasarkan barangnya tidak ada masalah, artinya kita tidak usah khawatir akan kekurangan barang kebutuhan kita, karena pasti dengan pasar bersama ASEAN ini kita menjadi satu pasar. Tapi persoalan kita lebih berkepentingan investor itu masuk di Indonesia agar supaya kita bisa menghemat devisa daripada mengimpor bahan yang sudah jadi, ke consumer produksi yang sudah jadi, lebih baik kita memproduksi di sini karena keuntungannya kan ganda. Kita bisa mendapatkan lapangan pekerjaan, pajak juga bisa lebih meningkat, dan seterusnya. Nah ini yang sangat disayangkan, karena menurut saya memang kematangan berpikir para politisi kita yang masih dipertanyakan lah ya. Artinya mereka tidak berpikir bagaimana memperjuangkan konstituensi mereka di dapil masing-masing, tetapi lebih banyak memperhatikan kepentingan partainya dan terutama ketua umumnya. Jadi tidak independen lagi. Nah ini yang tentunya apa yang dikhawatirkan oleh Pak Chairul Tanjung, saya sependapat bahwa dengan begini akan susah. Nah tetapi begini, kita ini kan sistem presidensial. Presiden itu tidak akan jatuh hanya karena kinerja. Karena begini, DPR itu tiga fungsi utama yaitu membuat undang-undang, pengawasan, dan budget. Kalau dalam hal budget seandainya pun di ekstrimnya dia tidak setuju, tidak mau membuat undang-undang APBN. Ini kan ekstrim kita bicara. Berjalan undang-undangnya lama, APBN tahun sebelumnya. Dan saya kira itu bisa berjalan, tidak ada masalah, cuma tidak maju kan. Kalau bicara masalah undang-undang, mereka tidak mau bikin undang-undang pun tidak ada masalah. Karena undang-undang sudah cukup banyak juga kita. Masih bisa jalan. Paling direcokin dengan pengawasan. Tapi saya kira itu masih bisa didebatkan ya. Yang paling penting tentunya pemerintahan Pak Jokowi, Pak JK ini mempunyai kinerja yang baik. Oleh karena itu tentu harus memilih anggota kabinet yang betul-betul bisa diandalkan. Ya, integritasnya. Dan katakanlah mempunyai cara kerja yang baik dan deliver gitu. Memberikan sesuatu apa yang dibutuhkan rakyat walaupun ada keterbatasan. Karena tadi masalah anggaran dan lain-lain. Nah, kalau itu yang terjadi dan artikulasi atau katakan sosialisasi yang baik kepada masyarakat bahwa sebenarnya pemerintah ingin berbuat lebih tetapi keganjal dengan DPR. Dan itu sebaiknya PR pemerintah juga harus baik. Jadi setiap mengajukan sesuatu ditolak oleh DPR dengan segala alasan yang seperti kita lihat kemarin ya. Saya kira rakyat juga sudah bosan lihat tingkah laku ini kan. Biar saja mereka berhadapan langsung dengan rakyat. Ya memang sekalian aja seperti itu kan. Jadi jangan juga merasa kita memang menghormati anggota yang kita pilih mewakili aspirasi kita. Tapi kalau dia sudah tidak menjalankan apa yang menjadi aspirasi rakyat, kita berhak juga merecall dia kan. Kalau bisa daerah pemilihan masing-masing mengusulkan supaya orangnya ditarik gitu. Nah jadi inilah memang, tetapi apapun terjadi pasti akan ada impact untuk ekonomi. Komunikasi politik ini kan penting. Ya tentu diupayakan juga itu supaya terjadi kan. Ya jadi itu supaya bisa dilakukan. Tetapi tidak bisa juga didikte oleh mereka. Karena kita tahulah bahwa kalau kita lihat bahwa menjadi politisi itu bukan tempat mencari nafkah gitu kan. Tetapi itu adalah tempat pengabdian. Jadi tidak benar juga selalu lantas memperbandingkan kalau kepala biro atau dirjen itu dapat apa, saya dapat apa. Itu sangat sedih lah kalau kita lihat bahwa wakil rakyat itu mempersoalkan fasilitas. Karena itu panggilan hidup. Namanya panggilan tidak diukur dengan berapa kita terima uang. Itu konsekuensi ya uang perhargaan. Makanya mereka tidak disebut gaji, tetapi honor gitu. Supaya lebih terhormat seperti itu. Tapi ini saya kira kita mengalami ujian, terutama ya ketidakmatangan pada umumnya politisi-politisi tersebut. Demikian Ketua Apindo Anton J. Supit. Saya Wendy Lim.